Orang-orang yang mengaku sebagai salafi ujung-ujungnya adalah teroris. Sehingga banyak kalangan yang kemudian mengklaim bahwasannya salafi ini merupakan akar pemahaman radikalisme, merupakan pangkal munculnya berbagai macam gerakan-gerakan terorisme yang ada di belahan dunia ini. Lebih parah lagi warakallahu fikum, ketika yang di luar negeri sana, orang-orang yang tergabung dalam link ISIS, negara Islam Irak Syria, juga mengumumkan dan menyampaikan ideologi mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ideologi mereka adalah Salafi. Sehingga bola semakin menggelinding, semakin liar. Bolanya bola api. Berimbas kepada semua pihak yang dikatakan sebagai Salafi atau mengaku sebagai Salafi. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin yang sesungguhnya, yang memiliki prinsip-prinsip yang mulia seperti yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menentang dengan keras berbagai macam tindakan-tindakan anarkis tersebut di atas, terkena imbasnya. Dikarenakan semuanya menggunakan istilah salafi. Maka dari sini menentang azabullah sangat penting sesungguhnya diangkat tema-tema seperti kajian kita kali ini. Ada apa dengan salafi? Itu maksudnya adalah kita perlu menjelaskan kepada umat apa itu salafi, bagaimana sesungguhnya hakikat salafi, bagaimana pemahaman mereka, bagaimana ideologi mereka, dan apakah salafi itu memiliki hubungan yang begitu renggang dengan pemerintahnya? Apakah salafi itu merupakan akar pemahaman radikalisme? Apakah salafi itu memiliki ideologi takfir yang dengan mudah mengkafirkan orang lain? Dan yang lain-lainnya yang perlu diangkat kaum muslimin rahimakumullah pada kesempatan-kesempatan yang semacam ini. Sangat penting supaya jangan sampai kemudian bola apinya semakin liar, semakin menggelinding, semakin membakar banyak hal yang semuanya bukan tempat-tempat yang harus dibakar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berupaya bitaufiqillah wa'aunih menjabarkan dan menjelaskan tentang apa itu salafi, salafiyah, manhajnya dikatakan manhaj salaf, manhaj salafi, dakwahnya dikatakan dakwah salafiyah, akidah salafiyah, dan akan mengambil dari kitab-kitab para ulama kita yang masih hidup sekarang ini dan juga yang telah wafat, yang menjelaskan dengan begitu gamblang, begitu jelas tentang makna salafi atau makna salafiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, salafiyah atau salafi nisbatun ila man salaf, ini penisbatan kepada orang-orang yang salaf. Salaf arti bahasanya ialah madha. Salafa bimakna madha. Penisbatan kepada orang yang telah berlalu, yang telah lewat. As-salif al-madhi. Ini cara bahasanya. Penisbatan kepada salaf, penisbatan kepada orang-orang yang telah lalu masanya. Orang-orang tua kita, nenek-nenek dan mbah-mbah kita, yang telah mendahului kita, yang telah wafat sebelum kita, mereka adalah salafnya kita. Kullu man mada fahuwa salafuk. Setiap yang lewat yang telah berlalu itulah salafmu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah terkait dengan salafi atau salafiyah dipandang dari dengan dua sisi. Yang pertama ia dipandang dari sisi fatrah zamaniyah, dipandang dari sisi masanya, waktu. Dan yang kedua dipandang dari sisi ideologinya. Dan nanti dua-duanya akan terkait. Salafi atau salafiyah atau salaf secara istilah, secara syar'i dipandang dari sisi masanya, waktunya. Mereka adalah kullu man madha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immatit tabi'in wa man ba'dahum. Setiap orang yang telah lewat, yang telah berlalu masanya setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabatnya, dari kalangan para imam-imam tabi'in generasi yang setelahnya, dan para imam-imam yang setelahnya lagi tabi'ut tabi'in. Ini salaf ditinjau dari sisi masa, waktu, generasi. Mereka dikenal dengan al-qurunus salasa al-mufaddalah. Tiga generasi yang diutamakan, yang dimuliakan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Barakallahu. Dari sini nanti na'azakumullah, ketika disebutkan kalimat salafus saleh, salaf yang saleh. Dikasih kata-kata soleh dikarenakan tidak semua orang yang hidup di zaman sahabat itu sahabi, munafik banyak. Tidak semua orang yang hidup di zaman tabi'in itu termasuk ulama tabi'in, yang menyimpang banyak. Jika dikatakan soleh, salaf yang soleh, pokoknya menyimpang. Ketika disebutkan kalimat salafus soleh, maka otomatis yang dimaukan ialah para sahabat, para tabi'in, dan para mu'tadin. Mereka lah yang dipuji oleh Rasulullah alaihi wasallam dalam sabdanya. Dalam Bukhari Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasi para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in. Kemudian yang setelah mereka lagi para tabi'ut tabi'in. Inilah yang dikatakan sebagai salafus saleh. Para sahabat orang yang mulia atau bukan? Para tabi'in orang yang mulia atau bukan? Atba'ut tabi'in orang yang mulia atau bukan? Jawabannya mereka adalah orang yang terbaik, generasi yang terbaik dalam sejarah umat Islam yang langsung dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dari kalangan al-muhajirin dan ansar. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. Generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat muhajirin dan dari kalangan sahabat ansar, mereka adalah para sahabat. والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in atba'ut tabi'in. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Dan Allah persiapkan untuk mereka surga-surga, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka abadi di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Dikasih dua keutamaan. Allah ridha kepada mereka. Dan yang kedua, di yaumul qiyamah nanti dijanjikan dengan surga. Merekalah orang-orang yang Allah ridhai. Merekalah orang-orang yang Allah jamin dengan surga. Yang disebutkan sahabat. Jelas. Muhajirin, Ansar. Yang selain mereka dimasukkan dalam kalimat walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ketika disinggungkan dengan riwayat tadi, mereka adalah para tabi'in dan para tabi'in. Itulah yang namanya salaf. Adapun yang namanya salafi ialah orang yang menisbatkan diri kepada mereka. Orang yang generasi yang sekarang-sekarang ini yang menisbahkan diri kepada mereka, yakni saya seorang muslim, ideologi saya ialah kembali kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan saya kembali kepada salafku, salafku yang saleh, yakni kembali kepada para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Dalam memahami agama ini, dalam memahami Islam yang mulia ini, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini. Barakallahu. Para sahabat ma'ruf, pokok-pokoknya khulafaur rasyidin. Dan para sahabat-sahabat yang lain. Dari kalangan tabi'in banyak. Sa'id ibn Musayyab, Muhammad ibn Sirin, Asy-Sya'bi, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair. Dan yang lain-lainnya. Dari kalangan para imam-imam tabi'in. Yang dari kalangan tabi'ut tabi'in. Semacam al-imam al-A'mash. Mereka juga menyebutkan semacam Imam Malik dalam tabi'ut tabi'in. Dan para imatul huda. Yang setelah mereka. Yang mengikuti jalan langkah mereka. Al-imamu Ahmad. Al-imamu Syafi'i. Al-imamu Bukhari. Muslim. Dan yang lain-lainnya. Dari kalangan para ulama yang terkemuka pada masa itu. Yang namanya salafi, nisbah kepada mereka-mereka. Kembali kepada pemahaman ulama-ulama yang terbaik tadi dalam beragama. Itu salaf ditinjau dari sisi fatrah zamaniyah. Dari masanya. Adapun yang kedua, salaf ditinjau dari sisi ideologinya. Bi'atibari manhaj. Salaf ditinjau dari sisi ideologinya ialah kullu man tamassaka bil kitabi was sunnati wa mattafaqa alaihi salaful ummah. Siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasulullah SAW, dan apa yang disepakati oleh para salaf, yakni para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, itu salaf secara ideologi, sehingga meliputi semua kaum muslimin. Di sepanjang zaman, di sepanjang masa. Ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Siapa saja yang berislam, yang beragama dengan dasar Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah SAW, ijma' ulama, salaf. Maka dialah yang namanya salafi. Dialah yang namanya salaf, salafi. Manhajnya ialah ittiba'u kulli ma syaa'a 'anillahi wa 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tamassuku bidzalika qawlan wa 'amala. Mengikuti ittiba', bukan taklid, ittiba, mengikuti apa-apa yang datang dari Allah Azza wa Jal, yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan berpegang teguh dengan itu semuanya secara ucapan dan perbuatan. Itu ideologi salaf. Dari sini walaupun azakumullah, nampak jelas bahwa yang namanya salaf atau salafiyah itu adalah Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab tidak ada sedikit pun dan sesuatu pun yang keluar, yang lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang lepas dari wahyu Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang namanya pemahaman salaf adalah Islam itu sendiri, tapi Islam yang benar, Islam yang hak, yang dibawa oleh Allah Azza, yang disampaikan Allah Azza kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa Nabi kita Muhammad kepada umatnya. Dari sinilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah tegas menyatakan al-Islamu huwa sunnah wassunnatu hiyal Islam. Yang namanya Islam adalah sunnah, dan sunnah adalah Islam. Karena waktu itu kita sekarang bisa mengatakan al-Islamu huwa salafiyah wassalafiyyatu hiyal Islam. Islam adalah ideologi salaf, dan ideologi salaf adalah Islam itu sendiri. Dasarnya jelas wahyu Allah Azza wa Jal, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ijma' para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Itu dari ideologi. Ketika digabungkan dengan makna yang pertama, saling bertautan. Yang namanya manhaj salaf tidak akan pernah lepas dari tiga generasi utama tadi. Para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Dari sini kaum muslimin, qanatina azzaqullah, kita bisa menyatakan dengan tegas dan gamblang bahwasanya yang namanya salafiyah, manhaj salaf, itu bukanlah sebuah sekte, bukanlah sebuah hizib. Kalaupun dikatakan hizib, mereka adalah hizbullah, mereka adalah golongannya Allah Azza wa Jal, ahlul haq. Yang namanya salafiyah sebuah ideologi, sebuah manhaj, metodologi di dalam Islam. Paham insyaAllah ya? Tidak ada, mohon maaf, tidak ada ormasnya, tidak ada parpolnya, tidak ada atribut-atribut khusus yang berbeda dengan Islam. Tidak ada. Tidak ada formulir pendaftarannya. Tidak ada kantor pendaftaran salaf. Tidak ada kartu anggotanya. Itu semua tidak ada. Sebab dia adalah ideologi, metodologi dalam berislam yang semua kaum muslimin diwajibkan untuk memiliki ideologi salaf dalam beragama. Kalau mau ingin selamat di islamannya. Muslimin harus kembali kepada kitabullah, para sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan harus kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dalam beragama. Kalau tidak, maka dia akan menyimpang. Dari sini pula kita tegas menyatakan bahwasanya salafiyah itu tidak didirikan oleh orang tertentu. Salah besar ketika ada yang mengatakan bahwasanya salafiyah itu pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian dikasih label Wahhabiyah. Ini orang yang tidak mengerti yang namanya salaf, Salah besar ketika ada yang mengatakan bahwasanya salaf itu pendirinya adalah Ibnu Taimiyah atau pendirinya adalah Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi semuanya salaf besar. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah salah seorang ulama yang mengajak kaum muslimin kembali kepada manhaj salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga demikian. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ma'ruf, imam besar pada masanya. Mereka semuanya para imam-imam besar yang mengajak kaum muslimin kembali kepada pemahaman salaf. Dan mereka bukan pencetus salafiyah. Saya bacakan sebuah pernyataan penting. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid bin Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah, salah seorang ulama besar kota Madinah, Madinah Nabawiyah, yang masih hidup sekarang ini. Dia punya risalah dengan judul Imdadus Salafi fi Usul wa Qawa'id fil Manhajis Salafi. Belum menyatakan, saya bacakan nas Arabnya. Benar. Gitu ya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa'lamu barakallahu fikum. Ketahuilah, semoga Allah memberkati kalian. Anna salafiyyata lam yu'assisha ahadun minal bashar fi zamanin aw makan. Yang namanya salaf, salafiyyah, tidak ditetuskan, tidak didirikan oleh seseorang pun dari kalangan manusia di waktu, masa, kapanpun dan di tempat manapun. Falam yakun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ma'afihi al-Imam Muhammad ibn Su'ud mu'assisaini lis-salafiyyah. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan saudaranya sang penguasa Al-Amir Al-Imam Muhammad bin Saud yang apa namanya punya negara Saudi, mereka berdua bukan pendiri salafiyah, bukan pencetus salafiyah. Wala man qablahuma min ahli al-ilmi wa immatid dini wa du'atil haqq ila hadhihi al-millati al-hanafiyyah mu'assisin laha. Tidak pula ulama-ulama sebelum mereka berdua dari kalangan para ulama, dari kalangan para imam-imam agama, dari kalangan para penyeru-penyeru kebenaran menuju kepada agama yang mulia ini, mereka semua bukan pencetus dan pendiri salafiyah. Semisal Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan. Begitu pula wa talamizatuhu dan murid-murid beliau, bukan pendiri salafiyah. Wa man qablahum min al-a'immatil arba'ah, begitu pula ulama-ulama sebelum beliau dari kalangan imam mazhab empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad rahimahumullahu taala, mereka semuanya bukan pencetus dan pendiri salafiyah. Wa man sammayna min al-a'immah wal tabi'un wal ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bukan pula ulama-ulama yang telah kami sebutkan nama sebelumnya, bukan pula para tabi'in, bahkan bukan pula para sahabat Rasul yang mencetuskan salafiyah ini. Wala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan pula Nabi Muhammad yang mencetuskannya, bukan Nabi Muhammad yang mendirikannya. Wala man mawa min qablihi, wala man mawa min qablihi minan nabiyyina wal mursalin, bahkan bukan pula nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam, bukan. Lalu beliau mengatakan bal hiya min indillah ja'a biha nabiyyuna wal mursalun ballaghu 'anillahi ma aradahu min al ibadi syar'a وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِمْ وَمِنْ أَتْبَاعِهِمْ فَمَنْ بَعْدَهُمْ دُعَاةٌ إِلَى اللَّهِ وِفْقَ هَذِهِ السَّلَدِيَّةِ. Lalu dari mana Beliau mengatakan yang namanya salafiyah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jelas? Yang namanya salafiyah itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dibawa, disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Mereka menyampaikan dari Allah apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya secara syariat. Begitu pula dibawa oleh orang-orang setelah mereka dari para sahabat-sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, para sahabat. Dibawa lagi oleh generasi pengikutnya dari kalangan tabi'in dan generasi yang setelah mereka lagi, para dai dari penyeru mengajak umat kepada Allah sesuai dengan ideologi salaf ini. Gamblang jelas, tidak ada tedeng aling-aling. Barang siapa yang menyatakan selain ini, maka sungguh dia tidak lepas dari satu dari dua orang. Imma jahil, bisa jadi dia orang yang jahil tidak mengerti apa itu salafiyah. Wa imma sahibu hawa, atau yang kedua memang dia orang pengikut hawa nafsu. Orang yang menyimpang, yang ingin mencemarkan nama baik salafiyah. Yang namanya salafiyah ikhwan adalah Islam itu sendiri. Dari mulai zaman para anbiya wal mursalin, Islam yang mereka dakwahkan kepada masyarakatnya, itulah salafiyah. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah salafiyah. Dilanjutkan perjuangan dakwahnya oleh para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, dan terus para ulama-ulama setelah mereka semua sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti, yang sesuai dengan ideologi salaf. Itulah yang namanya salafiyah. Salafiyah adalah Islam yang sahih itu sendiri, bukan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang meneruskannya atau mendirikannya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjadi salafi. Dengan makna menjadi muslim yang benar. Muslim manapun, dari manapun asalnya, dari manapun generasinya, mereka semuanya berkewajiban untuk menjadi seorang salafi, dengan makna menjadi muslim yang benar keislamannya, muslim yang betul-betul berpegang teguh dengan bimbingan Al-Qur'an, bimbingan sunnah, dan kesepakatan salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Semua sahabat salafi, semua tabi'in salafi, semua sahabat tabi'in salafi, Al-Imam Malik salafi, Al-Imam Syafi'i salafi, Al-Imam Ahmad salafi. Semua ulama-ulama terkemuka kaum muslimin yang di atas Islam yang sahih, mereka semua dikatakan salafi. Anda coba diam. Anda harus berjuang menjadi seorang salafi. Kalau mereka jawab pas jelas di atas Islam yang sahih, atau kamu masih hidup belum jelas nih antum ini, Irfan. Khotimahnya bagaimana? Bahasanya, Anda, saya, kita semuanya harus berjuang untuk menjadi seorang salafi, dengan makna menjadi seorang muslim yang betul-betul sahih keislamannya dalam berislam kembali kepada bimbingan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman dalam ummah dalam semua aspek kehidupan kita. Paham ya, Pak? Jelas? Ketika ada sebagian pihak yang mengatakan salafiyah itu adalah wahabiyah, yang paham pemahaman salaf hanya sendiri-sendiri. Ya paling satu dari dua orang, kalau tidak jahil ya mengikut hawa nafsu. Titik, tidak ada koma. Dan ternyata ketika diusut, yang menyebarkan nama Wahabiyah dan segala macamnya itu dari kalangan kaum Orientalis. Dari kalangan kaum Orientalis, orang-orang kafir yang begitu gerah dengan dakwah Jahiliyah yang diserukan bahkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi kala itu, dan yang dibantu oleh penguasa Saudi Muhammad bin Salman. Nah, rela berdirinya negara Tauhid, negara sunnah yang namanya Saudi Arab. Dimunculkan, dicoreng-coreng namanya, keindahannya, dan dikasih gelar Wahabiyah. Tarekat. Itu semuanya adalah tuduhan dusta orang-orang yang tidak memahami makna Salafiyah yang sesungguhnya. Raja sekarang ini, Raja Salman, negara Saudi sekarang ini, perang-perangan dibikin baliho besar, dipasang di jalan-jalan utama Saudi. Cerdas mengatakan, ana Salafi, saya ini seorang Salafi, mengikuti Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Tidak mengatakan, saya Wahabi. Tidak. Beliau mengatakan juga dengan tegas dalam sedikit kali pidatonya bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi beliau hanya salah seorang dai alim dari ulama-ulama salaf yang mendakwahkan manhaj salaf. Kami bukan Wahabiyah, tapi kami adalah salaf yang kembali kepada kitab sunnah dengan pemahaman itu. Raja yang mengatakan demikian. Wow, sangat gamblang dan jelas secara kewajiban terkait dengan ini semuanya. Ini terkait dengan mafhum pemahaman yang namanya salaf. Dari sini kalau kita na'adzakumullah, salafiyah sebagaimana Islam memiliki yang namanya mumayyizat, memiliki yang namanya keistimewaan-keistimewaan. Ini perlu kita sebutkan barakallahu fikum supaya kita semakin mantap pemahamannya tentang yang namanya manhaj salaf. Ada mumayyizat, keistimewaan, keistimewaan, keutamaan, keutamaan salaf. Yang pertama, yang pertama ialah ad-da'wah ila tauhid wa tahqiqil ikhlas lillahi 'azza wa jalla. Mendakwahkan tauhid dan mewujudkan, merealisasikan, memurnikan keikhlasan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penjabaran dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mengesahkan Allah Azza wa Jal di dalam segala bentuk peribadatan, mempersembahkan segala bentuk ibadah itu hanya untuk Allah semata, mengikhlaskan niat dalam beribadah hanya untuk Allah semata. Namanya dakwatul tauhid. Barakallahu. Ini adalah min a'zami khasa'isil manhajis salafi, termasuk keistimewaan yang paling agung, yang paling besar dari manhaj salaf, yang membedakan dari ideologi-ideologi yang lain. Salaf, orangnya namanya salafi, bentuk jamaknya adalah salafiyin. Salafiyin adalah orang-orang yang begitu semangat mengajak umat manusia kembali kepada Allah, mengajak umat manusia beribadah hanya kepada Allah, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dengan tanpa sesuatu baginya. Sehingga dakwah salafiyah itu dakwah yang anti syirik. Kita menggunakan bahasa yang belak-belakan ya. Dakwah yang anti syirik, segala bentuk praktek-praktek kesyirikan itu semuanya diberantas dalam dakwah. Sebagaimana dakwahnya para anbiya wal mursalin. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu tsaghut." Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mendakwahkan an ya'budu Allaha wa yajtanibu tsaghut. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata dan jauhilah tsaghut-tsaghut. Ibadah kepada Allah semata itu tauhid, menjauhi tauhid segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla itu anti syirik. Sehingga dalam dakwah mereka selalu bicara tauhid, tauhid, tauhid, aqidah, tauhid, aqidah, tauhid dan anti syirik. Awas bahaya syirik, awas bahaya syirik. Itu ciri khasnya dakwah salafiyah. Dikarenakan itulah dakwahnya para anbiya wal mursalin. Yang kedua ialah at-tajarrud fil ittiba' lin nabi sallallahu alaihi wasallam, memurnikan sikap ittiba', memurnikan sikap mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai suri tauladan, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua ucapannya, perbuatannya, keadaannya, gerak-geriknya, diamnya dan semua aspek kehidupannya. Itu salafiyah. Ketika terjadi yang namanya ikhtilaf, perbedaan paham, perbedaan ideologi, perselisihan dan segala macamnya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada bimbingan Allah dan juga Sunnah Rasulnya alaihi wasallam. Ini juga demikian. Min a'zami ma yahtassu bihil manhajus salafi. Termasuk keistimewaan yang paling agung yang dimiliki oleh manhaj salaf. Ini merupakan penjabaran dan konsekuensi daripada kalimat syahadat Muhammadun Rasulullah. Yang tadi kalimat syahadat la ilaha illallah. Sekarang ini kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada untuk kalian wahai kaum muslimin pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasul itu contoh kalian, panutan kalian, tauladan kalian dalam semua aspek kehidupan, maka contohlah beliau, ikutilah beliau. Akidah kita harus sesuai dengan akidah Rasul. Ritual ibadah kita sesuai dengan bimbingan Rasul. Akhlak dan adab kita sesuai dengan ajaran Rasul. Dakwah kita sesuai dengan prinsip dakwah Rasul. Maka semua aspek kehidupan kita sesuai dengan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cara berpakaian, adab makan, adab minum, sampai adab buang hajat, semuanya harus dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya at-tajarrud fil ittiba' lin-nabi, memurnikan sikap mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya salafi. Itulah yang namanya salafiyah. Para ulama. Ketika ada istilah kembali kepada Alkitab Sunnah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in tarudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tuhibbuna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." An-Nisa ayat 59. Apabila kalian bersengketa, berselisih dalam sebuah perkara, sesuatu pun dari perkara-perkara yang ada, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah, Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada Rasul, kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kembalinya kepada sumber yang jelas, wahyu ilahi. Barakallahu dalam menilai perbedaan apapun, ideologi, mazhab, thariqah, suluk, akhlak, dakwah, semuanya untuk menilai hak atau kefadil dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah. Mohon maaf, tidak kembali kepada ideologi timur atau ideologi barat atau utara atau selatan. Sama sekali. Tidak pula kembali kepada hasil pemikiran tokoh bulan, tokoh alam. Tidak. Tadi kembali kepada wahyu ilahi, menjadikan Rasul sebagai panutan, ideologinya betul-betul mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Paham insyaAllah ya? Paham. Yang ketiga, ittifa'u atharis salaf من الصحابة والتابعين وأتباعهم meniti jejak langkah kaum salaf, menelusuri jalan yang ditempuh kaum salaf dari kalangan sahabat dan atba'ut tabi'in di dalam berangkat. Itulah salafi. Itu merupakan keistimewaan salafi yang paling agung. Meniti jejak langkah kaum salaf, menelusuri jalan yang ditempuh kaum salaf, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in dan semua ashabnya. Dan ini dengan kesepakatan semua ulama. Dan bahkan menjadi akidah dan prinsip pendasar semua ulama dari semua mazhab-mazhab yang ada. Disebutkan di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah, menukil pernyataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau salah satu imam besar pada masanya, menjelaskan tentang bagaimanakah mazhab semua ulama, tarikhah semua ulama, ideologi semua ulama. Beliau menyatakan dalam akidah beliau, mazhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina man min ba'dihim bi ihsan. Mazhab kami, lihat, mazhab kami, pilihan kami ialah mengikuti Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in atau tabi'in. Wa tamassuku bi mazhabi ahli al-athar misla fi Abdillah Ahmad ibn Hanbal وإسحاق ابن إبراهيم وأبي عبد القاسم بن سلام والشافعي. Dan mazhab kami ialah berpegang teguh dengan mazhabnya ahli hadis semisal Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Ibrahim bin Rahawai, Abu Bakar bin Salam, dan semisal Al-Imam Syafi'i. digabungkan dua-duanya, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Waluzumul kitabi was sunnah. Kita menetapi bimbingan Quran dan sunnah. Wazdafu anil a'immatil muttaba'ah. Al-muttabi'ah li athari salaf. Dan kita membela kehormatan para ulama-ulama, imam-imam yang mengikuti jejak langkah salaf. Wa ikhtiyaru makharahu ahlu sunnah min al-a'immati fil amsar. Dan kita memilih apa yang dipilih oleh ulama-ulama ahlu sunnah macam negara, semisal Imam Malik bin Anas di kota Madinah, Al-Auza'i di kota Syam, Laits ibn Sa'ad di kota Mesir, Sufyan al-Thawri, Hammad bin Zaid di kota Irak, ila akhirnya, sampai akhir keterangannya beliau rahimahullah ta'ala. Luar biasa, ini adalah ideologinya semua ulama. Bahkan disebutkan langsung nama besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i Salafi, sebagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal juga Salafi. Beliau termasuk imam-imam salaf, rujukan-rujukan salafiyin di dalam pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga, menelusuri jejak langkah kaum salaf dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in. Ini merupakan ideologi, prinsip, manhaj yang disepakati semua ulama-ulama yang ada. Barakallahu fikum. Sehingga sempat diriwayatkan dari Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menegaskan, innamad-dinu athar salaf. Sesungguhnya yang namanya agama Islam ini hanyalah akarnya kaum salaf. Akar meliputi pemahaman, ucapan, perbuatan, amaliyah, kaum salaf. Itulah Islam. Maka kita sebagai seorang salafi, insyaAllah ta'ala, rupaya keras menuju ke arah sana. Kita sebagai seorang muslim, harus memiliki ideologi yang disepakati semua para ulama tadi. Masing-masing kita harus jadi salafi. Dengan makna yang terdiri. Barakallahu. Yang ke? Yang keempat ialah asyumuliyah wal gamal. Baik. Di antara ciri khasnya manhaj salaf ialah asyumuliyah wal gamal. Manhaj ini menyeluruh dan sempurna, sebagaimana Islam telah sempurna dan menyeluruh. Para kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah terkait dengan agama Islam, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam telah disempurnakan, maka salafiyah pun sempurna sebagaimana sempurnanya Islam. Islam itu menyeluruh bimbingan-bimbingannya, maka salafiyah pun menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Dari mulai perkara yang paling urgen, perkara akidah, perkara keimanan, sampai urusan buang hajat, itu semua diterangkan dengan rinci dalam Islam dan dalam ideologi salaf. Barakallahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua itu. Telah menjelaskan semuanya itu. Diriwayatkan dari Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, dia menyatakan, alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami segala sesuatu hingga adab buang hajat. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa dzakara lana minhu ilma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pergi wafat meninggalkan kami. Namun tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan dua sayapnya di udara, melainkan Rasul telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Ini bahasa mubalaghah. Serinci itu, sedetail itu sudah dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri menyatakan dalam sabdanya, disebutkan dalam Ibnu Majah dalam sunannya dan dia sahih. Beliau mengatakan taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazihu 'anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan sunnah syariah yang putih, bersih, gamblang, terang, benderang. Malamnya sama kayak siangnya. Tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, malaikat dia pasti akan menyimpang. Sempurna, menyeluruh, jelas, gamblang. Itulah ciri khasnya salafiyah. Ciri khasnya Islam, ciri khasnya Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satu bab pun, satu pasal pun, satu masalah pun melainkan ada penjelasannya pada manhaj salaf. Ada keterangannya dalam Islam yang mulia. Sehingga jangan dipahami wa nafsina azabumullah yang namanya salaf itu akidah saja. Jangan dipahami yang namanya salaf manhaj. Tidak hanya itu, tapi yang namanya salaf sangat menyeluruh. Akidah, ya ibadah, ya dakwah, ya akhlak, adab, ya muamalah, ya bahkan sampai urusan buang hajat pun juga dijelaskan metodologi manhaj, prinsip. Itulah yang namanya barakallahu. Ini masih banyak ya Pak. Lanjut. Saya lihat jamnya sekali terlalu. Jam 11 kurang 10. Saya kepingin agak pelan-pelan supaya saya puas berbicara gitu. Nah, biar plong hati saya ini. Hari coba. Baik. Yang kelima. Yang kelima di antara ciri khasnya manhaj salaf ialah al-wasatiyyah wal i'tidal. Selalu memiliki sikap pertengahan dan adil dalam segala sesuatu. La ifrat wa la tafriq. Tidak melampaui batas, tidak pula kurang. Selalu tengah-tengah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Saya bacakan sebuah penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Saltir Al-Qadiri hadirullah. Beliau masih hidup sekarang ini, salah seorang ulama dari Kuwait asalnya, tinggalnya di Saudi di Harbor Tawhid. Pernah kemarin di Indonesia daurah di sini. Beliau punya risalah dengan judul Haqiqatul Manhaj Salafi wa Hajatul Ummatil Masa Ilaihi fi Najatiha wa Intisariha ala A'daiha. Ketika menyebutkan poin tadi al-wasatiyyah wal i'tidal, beliau mengatakan fahuwa kama aslafna manhajun rabbani. Manhaj salaf seperti yang sudah kami utarakan adalah manhajun rabbani, manhaj rabbani, manhaj yang datang dari Allah azza wa jalla. Fal manhajus salafi huwal islam. Manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Li'annahu manhajun ya'tamidu 'ala qala Allah qala rasuluh. Dikatakan dia sebuah manhaj yang bersandar pada ucapan Allah, firman Allah dan sabda-sabda Rasulnya. Walaysa ala uqul rijali wa ra'ihim, tidak bersandar pada akal-akal orang per orang atau ra'yu-ra'yu pendapat-pendapat mereka semua. Wala ala al-ahwa'i wal adwa, juga tidak bersandar pada hawa nafsu atau naluri-naluri. Wala ya'khudul ahkam min al-awaqif wal hamad, juga tidak mengambil hukum-hukum ini dari perasaan dan semangat belaka. Bal huwa manhajun hakim, tetapi manhaj salaf manhaj yang penuh hikmah. Yataqayyadu bin nususi syar'iyyah, yang selalu terkait, terikat dengan nas-nas syar'i. Ayat, hadis. Terkait dengan poin tadi, di antara ciri khasnya Salafiyah ialah memiliki sikap pertengahan dan adil dalam semua perkara. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 143, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin ummatan wasata, umat yang pertengahan. Disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata kata Rasul, adlan khiyara, umat yang adil dan umat yang terbaik. Ini adalah berita dari Allah Azza wa Jalla, dan terjadi apa yang memberitakan ada pada Islam sikap wasat. Islam itu pertengahan, adil dalam semua bab-bab yang ada. Tidak berlebih, tidak kurang. Begitu pula yang namanya Salafiyah. Salafiyah selalu dalam bab pertengahan, adil, tidak lebih dan tidak kurang. Namanya wasatiyah. Dikarenakan mereka tidak menggunakan yang lain, menggunakan hanya bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Inilah yang akan kita rinci sedikit sampai zuhur nanti. Berarti jam berapa? Jam 12? Cukup? Hah? Tanya dulu ya. Berhentinya jam berapa? Jam 12? Hah? Mantan ya? Tadi. Saya ingin membuat contoh di sini. Contoh-contoh sikap tengahnya Ahlus Sunnah Salafiyyin di antara semua pihak-pihak yang ada. Oh ya kan? Gitu ya. Baik. Yang pertama, dalam pempermasalahan ideologi takfir. Ini contoh yang harus ditunjukkan dikarenakan masalah pamflet kan gitu ya, dibahas. Terkait dengan ideologi takfir, mengkafirkan orang lain, perlu difahami supaya jangan sampai salah memahami dan jangan sampai salah menghukumi orang. Perlu difahami di dalam prinsip Islam, ideologi salaf, yang namanya mengkafirkan orang lain itu perkara yang amat berbahaya, sangat-sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai seorang muslim bermudah-mudah mengkafirkan orang lain dengan tanpa hujah. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma in kana kama qal wa illa raji'at alayh. Siapapun yang menuduh saudaranya, yang mengklaim saudaranya dengan kalimat ya kafir, hai orang kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau saudaranya tadi seperti yang dia ucapkan, memang dia orang kafir, ada masalah, betul berarti kliennya. Tetapi kalau tidak, maka hukum tadi akan kembali kepada empunya senjata makan uang. Hukum tuduhan klaim makan uangnya sendiri. Bisa-bisa Anda mengkafirkan diri sendiri dengan ustaz ini. Ini merupakan tindakan besar. Disebutkan dalam lafaz yang lain, idza kafara ar-rajulu akahu faqad ba'a biha ahadahuma. Apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya, maka kembali kepada salah satunya. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadhalik. Tidaklah ada seseorang yang menuduh orang lain dengan kefasikan atau menuduh orang lain dengan kekafiran, melainkan akan kembali kepada dirinya sendiri kalau yang dituduh itu tidak demikian. Ini mengerikan. Perkara betul-betul sangat mengerikan. Bisa mengkafirkan diri sendiri. Dari sinilah kaum muslimin rahimakumullah, prinsip Islam, ideologi salaf menyatakan mengkafirkan orang lain itu perkara yang tidak mudah. Dilarang keras mengkafirkan sembarang orang dengan tanpa hujjah. Ini mukadimah supaya dicapkan baik-baik oleh semua muslim, sehingga mau maju mikir-mikir gitu ya. Mau mengklaim orang kafir mikir-mikir. Ini ancamannya keras nih. Salah hukum, jadi kafir sendiri sekarang. Yang pertama. Prinsip yang kedua, Islam salafiyin hanya mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran Al-Karim dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti harus menggunakan dalil. Ketika ada ayat yang menjelaskan ini orang kafir, dikatakan kafir. Ketika ada sebuah hadis yang menyebutkan ini kafir, katakan kafir. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Yahudi. Benar? Maka kita mengatakan orang-orang Yahudi kafir. Di dalam Al-Quran Allah mengkafirkan orang-orang Nasara, betul? Maka kita Salafiyin mengatakan Nasara kufar, orang-orang kafir. Kata Ikhwan, juga dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengkafirkan kaum musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, kaum berhalaisme. Kita pun juga mengkafirkan mereka semua. Musyrikin kafir. Allah mengatakan dalam firman Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa ya, Pak? Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan kaum musyrikin. Ini orang-orang kafir. Mereka adalah neraka jahanam abadi dalamnya. Mereka adalah makhluk yang paling jelek. Anda jangan ragu-ragu mengatakan kafirnya mereka, dikarenakan nas Al-Qur'an telah menyatakan mereka kafir. Nah, misalnya ya, dalam perkara prinsip kamu katakan dengan tegas, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku, saya muslim. Ini prinsip. Paham ya? Jangan kemudian Anda mengatakan mereka itu saudara kita juga, kan sama-sama manusia. Ini penyimpangan pemahaman. Oh, mereka itu sama kayak kita, memiliki kitab suci juga, ada Taurat, ada Injil, kita Al-Quran, sama-sama dari kalangan agama Samawi. Saudara kita juga berarti. Jangan kepilingan. Itu pemahaman yang besar. Bertentangan langsung dengan yang namanya nas-nas Quran. Mohon maaf kalau mau dibikin belak-belakan. Itulah yang dikampanyekan oleh kalangan orang-orang yang punya pemahaman pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Maaf. Prinsip kami kaum muslimin, siapa saja yang dinyatakan kafir dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sunnah Rasul, maka kami katakan kafir. Bukan saudara kami. Oke, Pak. Jadi ada argumentasi, tidak sembarang mengatakan kafir, kafir. Tidak ada nas-nasnya. Begitu pula ketika para ulama una salafun salih, mereka mengklaim sekian banyak sekte-sekte yang sesat. Diklaim oleh mereka menjadi orang-orang kafir. Sekte-sekte yang kafir. Maka salafiyin itu mengikuti salafnya mengkafirkan mereka. Seperti pernyataan para ulama salaf yang tegas menyatakan Al-Jahmiyah kufar. Sekte Jahmiyah itu orang-orang kafir. Jahmiyah itu adalah pengikutnya orang yang bernama Jahmiyah Sofwan As-Samarqandi yang menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang meyakini iman cuma semata-mata iling. Hah? Anda tahu ada Allah sudah, Anda mukmin, ya Allah sudah beramal. Yang meyakini yang namanya manusia tidak punya kehendak, tidak punya niat, tidak punya putra, tidak punya apa-apa. Hah? Kayak robot. Itu dikafirkan para ulama. Mereka mengatakan Jahmiyah itu kufar. Antum jangan ragu-ragu. Kita sebagai salafiyin juga mengatakan Al-Jahmiyah itu kufar. Dinukil keterangan para ulama setelah itu. Paham ya, Tuan? Jangan ragu-ragu. Ada bimbingannya. Ketika para ulama salaf menyatakan bahwa Rafidah, Ar-Rafidah itu kufar. Orang-orang Rafidah itu kafir. Rafidah sekte ekstrim dari kalangan kaum Syiah. Mereka umumnya di zaman sekarang termasuk dalam kategori Itsna Asyariyah Imamiyah. Itsna Asyariyah Imamiyah sektenya itu yang mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang saja. Yang mengatakan Al-Qur'anul Karim tidak lagi valid, semua sudah berubah. Yang betul Qur'annya mereka 60 juz namanya Mushaf Fatimah. Yang meyakini Ali sebagai nabi, ada lagi yang meyakini Ali sebagai Tuhan selain Allah. Dikafirkan para ulama, Rafidhah kafir. Tapi jangan ragu-ragu. Kafir. Dikarenakan para ulama yang mengatakan demikian. Jangan mengatakan yang namanya Sunni Syiah itu bersaudara. Ini penyimpangan pemahaman, Pak. Ini penyimpangan pemahaman. Tidak mungkin bersaudara dengan orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman kufur manusia. Dan tidak mungkin bersaudara dengan orang-orang dan pihak-pihak sekte-sekte yang sudah diklaim oleh para ulama salaf terdahulu kala sebagai sekte yang kafir. Jangan dikira Syiah baru muncul sekarang. Baru zaman alif lagi baru guru. Sehingga para ulama salaf berbicara tentang mereka. Ulama sahabat tabi'in at-tabi'in. Al-Imam Syafi'i rahimahullah termasuk orang yang paling keras dalam mensikapi orang-orang Rafidhah. Beliau, saya terima, kata beliau, saya terima persaksian semua ahli bid'ah kecuali Khattabiyah min Rafidhah, kecuali sekte Khattabiyah dari kalangan Rafidhah. Kan mereka tidak akan susah. Imam Syafi'i. Intinya dalam bab takfir tidak mengkafirkan kecuali yang dikafirkan Allah, Rasulnya alaihi salatu wassalam dan para ulama salaf dengan argumentasi dan penjelasan. Paham ini? Tidak sembarang. Harapkan. Dan ada sunnah wa jamaah pada segi dalam ideologi takfir memiliki sekian banyak kaidah-kaidah mendasar yang harus dipahami oleh semua pihak, yang membedakan antara salafiyin dengan orang-orang yang mengaku salafi tapi bermudah-mudah dalam perkara-perkara. Di antaranya, secara global saya bawakan. Di antara kaidah yang dipahami oleh kaum salaf dalam bab ini ialah al-farqu bainal qawli wal qa'il wal fi'li wal fa'il. Membedakan antara ucapan dan yang mengucapkan, pelaku. Membedakan antara perbuatan dan pelaku perbuatan. Maknanya ada. Bisa jadi ucapan itu dalam Islam dihukumi ucapan kufur. Perbuatan itu dalam Islam dihukumi perbuatan kufur. Tetapi pelakunya belum tentu difonis kafir. Ini tolong teman baik-baik. Kita hanya bisa menghukumi ucapannya. Ini ucapan kufur. Ini perbuatan kufur. Ini akidah kufur. Adapun pelakunya, kita tidak bisa menghukumi dia kafir. Ini menunjukkan. Saya bawakan sebuah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sengaja ya, dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikarenakan beliau diklaim sebagai tokoh Wahabiyah yang katanya gampang mengkafirkan orang. Beliau mengatakan, disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya beliau halaman 35, juz 35, halaman 165. Beliau mengatakan وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر من الكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدليل الشرعي فإن الإيمان من الأحكام المطلقات عن الله ورسوله ليس ذلك مما يهتم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. Kaidahnya kata beliau, kaidahnya sebuah makalah, sebuah ucapan yang dihukumi kufur dengan dasar Quran, Sunnah dan Ijma, maka dikatakan sebagai ucapan kufur. Paham ya? Ini ucapan dimutlakan sebagai ucapan kufur, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil syar'i. Sebab yang namanya iman termasuk hukum-hukum yang diambil dari Allah dan Rasulnya, tidak bisa menggunakan hukum-hukum manusia yang menggunakan praduga-praduga dan hawa nafsunya saja. Untuk mengatakan ucapan itu kufur harus sesuai dengan dalil. Karena kaidahnya sebuah ucapan yang dihukumi kufur dalam kitab dan sunnah dan ijma, maka kita katakan itu kufur. Belum mengatakan selain. Namun belum tentu setiap orang yang mengucapkan kata-kata kufur itu langsung difonis kafir hingga tetap ditetapkan pada haknya dia terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor-faktor penghalang pengkafiran. Jelas, gamblang dan lugas. Itu beliau. Jangan sembarang menuduh orang bermudah-mudah mengkafirkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah salah seorang ulama besar salafiyin yang begitu anti dengan ideologi takfir yang serampangan. Belilah di antara ulama-ulama kita yang meletakkan kaidah-kaidah yang mulia. Sangat. Ucapannya kufur, katakan kufur, tapi pelakunya menjadi kafir sampai terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor-faktor penghalang. Ini yang tidak dipahami oleh jamaah takfir. Di antara kaidahnya, disebutkan dengan global dewa, yang berhak untuk memutuskan orang itu kafir, murtad dari Islam dikarenakan tindakan-tindakan kekufurannya, yang berhak untuk menvonisnya ialah para ulama. Dikembalikan kepada para ulama ul-kibar, para ulama-ulama kita yang terkemukalah, yang bisa mengetahui ini orang sudah sampai dikatakan kafir, ini yang belum dikatakan kafir. Saya bacakan sebuah penjelasan dari salah seorang ulama yang masih hidup sekarang ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, salah seorang ulama yang masuk dalam anggota komite Dewan Ulama Besar Saudi Arabia. Saya sengaja munculkan dari kalangan ulama Saudi Arabia, dikarenakan negara Saudi Arabia sekarang ini diklaim sebagai negara Wahabiyah, yang gampang katanya mengkafirkan sembarang orang. Saya bacakan keterangan salah seorang ulama mereka. Disebutkan dalam kitab Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Shalih Fauzan, juz yang pertama, halaman 372. Belum mengatakan. Al-hukmu birriddati wal-furuji minad-din min salahiyyati ahli al-ilmi ar-rasikhina fil-ilm وهم القضاة في المحاكم الشرعية كغيرها من القضايا. Menghukumi orang murtad dari agamanya, menghukumi orang telah keluar dari Islam, itu hak dan wewenangnya para ulama yang rasikh, yang mumpuni keilmuannya. Mereka lah para qadhi, qadhi di mahkamah, mahkamah syariah, sebagaimana dalam kasus yang lain. Walaysa min haqqi kulli ahad aw min haqqi anfaqil muta'alimin aw al muntasibina ila al ilm wal ladina yanqusuhum al fiqh fid din. Mengkafirkan orang lain itu bukan hak semua orang, bukan haknya orang-orang yang baru belajar ilmu atau yang menisbatkan diri kepada ilmu tetapi kurang pemahaman agama. Bukan haknya antum, walaupun antum ini ngaji tiap hari, takdir tiap hari. Bukan haknya kita, walaupun dikatakan sebagai ustaz, dai. Tapi ini haknya para ulama. Laisa min salahiyatihim ayyahumu biriddah. Bukan wewenang mereka menghukumi, mengklaim, vonis orang lain itu murtad. Lianna hadza yalzam minhul fasad. Sebab kalau demikian akan memunculkan kerusakan-kerusakan di dalam ini. Kalau semua orang yang mengklaim akan rusak. Yang ini kamu kafir, itu kafir, kamu juga kafir kan? Sama-sama kafir, bodoh kafir, akhirnya rusak. Kata beliau. Barakallahu fikum. Alladzina yahkumuna birriddati humul qubatu syar'iyyun walladzina yanfudzuna hadzal hukm ummulatu umuril muslimin. Maka yang menghukumi, yang mengklaim, yang menvonis orang itu murtad adalah para qadhi, qadhi syar'i, jadi para ulama, dan yang melaksanakan, yang melangsungkan hukum ini adalah penguasa-penguasa muslimin. Jadi para ulama yang mengkaji kasusnya ini orang, ulama yang mengkaji, para qadhi, qadhi syar'i, ketika ulama menyatakan ini orang sudah dikatakan kafir, keluar fatwa, fatwa pengkafiran fulan ibn Allah, disampaikan kepada pihak penguasa. Pihak penguasa yang kemudian mengumumkan kepada masyarakat, fatwa dewan syariah ulama-ulama salafiyin menyatakan fulan ibn fulan dikatakan kafir karena dan dilahir resmi. Itu hak dan wewenang mereka. Sama kayak di Indonesia ya, Pak. ketika mengklaim ini aliran sesat yang mengeluarkan fatwa siapa? MUI. Nanti gitu. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat Jafatar. Jangan begitu. Mereka yang berwenang. Mereka yang berwenang. Para kuasa. Serahkan kepada mereka. Antum yang memiliki ilmu. Menyatakan kepada mereka. Barakallahu fiikum. Inilah ideologi terakhir dalam pandangan Islam dan Salafi. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah Salafi tidak mungkin mengkafirkan seseorang hanya karena kemaksiatan. Tidak akan mengkafirkan penguasa hanya karena sebuah kezaliman. Tidak akan mengkafirkan penguasa dikarenakan undang-undangnya bukan undang-undang Islam. Tidak akan mengkafirkan penguasa dikarenakan mereka kurang memperhatikan aspirasi masyarakat. Tidak. Dikatakan salah-salah. Zalim, zalim. Ini penyimpangan, penyimpangan. Difonis kafir. Tidak sembarangan. Paham insyaAllah ya? Tidak sembarangan. Mungkar katakan mungkar, maksiat katakan maksiat, tetapi untuk mengklaim vonis orang itu kafir, harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, hilang faktor-faktor penghalang, dan harus para ulama yang menvonis, yang mengklaim. Yang selain ini bukan sedang. Walaupun ada terbanyak orang yang mengaku sebagai salaf, ternyata dengan gampangnya mengklaim orang lain itu kafir. Dari kalangan orang-orang khawarij, itu sekte mereka yang ada dalam sepanjang sejarah para ulama, namanya khawarij. Sekarang namanya macam-macam, ada jamaatul jihad, jahidi, ada jamaat takfir, jamaah hijrah. Jamaah-jamaah yang maksudnya jamaah yang penting semua pemahamannya sama. Ideologinya terkiri, gampang mengkafirkan orang lain, terutama para ulama. Kalau mereka orang-orang khawarij langsung begitu mendapati seorang penguasa berhukum dengan selain hukum Allah, langsung kafir. Tidak pakai A, tidak pakai B, kafir. Itu mereka. Tidak ada penjelasan pemilah-milahan membedakan antara ucapan, perbuatan dan pelaku. Tidak ada itu semua pada mereka. Tidak ada. Ya. Harus terpenuhi persyaratan, hilang terpenghalang. Tidak ada pada mereka. Harus para ulama. Tidak ada. Mereka semuanya dari mulai pendolan-pendolan mereka tak rujuk-rujuknya semuanya tampil mengatakan kafir. Dan terus terang kita mengatakan barakallahu fikum. Bahwasanya mereka yang ada di Indonesia ini terang-terangan menyatakan bahwasanya penguasa kita dihukumi kafir. Mereka terang-terangan menyatakan dulu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kafir. Apalagi sekarang ini Bapak Jokowi dengan terang-terangan mereka mengatakan kafir. Alasan klasik dikarenakan tidak menggunakan undang-undang Islam. Tidak menggunakan hukum Allah. Mereka menggunakan hukum Tauhu. Bahasa begitu ya. Mereka adalah antek-antek Amerika. Dan segala macamnya. Bahasa-bahasa yang semacam itu. Barakallahu fikum. Naam dengan tanpa hujjah dan argumentasi. Kalau kita dengan perincian-perincian tadi. Mungkin saja perbuatannya kufur. Kita hukum perbuatannya. Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah. Perbuatannya kufur. Kalau dikatakan kafir secara umum, bukan secara vonis. Adapun menvonis, mengklaim penguasa ini kafir, fulan kafir. Paham ya? Sehingga yang terpleset, yang menyimpang dalam bab takfir dari kalangan kaum khawarij, dan inilah ideologinya semua kaum teroris. Benar mereka takfir. Dikarenakan penguasanya kafir, harus cari solusi. Solusi yang paling tepat, jihad. Harus berjihad. Berjihad melawan orang kafir. Muncullah aksi-aksi bom-bom diri. Bom ini, bom itu. dan yang terakhir yang berkelakuan di Jakarta kemarin di Tarinan daerah Tamrin. Wah, itu penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kemudian para kelas itu, tolong dipahami baik-baik. Dalam prinsip salafi, perlu dibedakan antara menghukumi orang secara umum, menghukumi secara umum, dan menghukumi secara khusus. Kalau menghukumi secara umum, diperbolehkan. Untuk menghukumi secara khusus, harus ada aturan lainnya tadi. Bisa kita mengatakan, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Itu boleh. Secara umum, tidak secara vonis per pelanggar. Bangkit. Amin, Pak. Itu semuanya prinsipnya di sini. Jadi, dan ini yang terkadang, mohon maaf, terkadang tidak dipahami dengan benar oleh kebanyakan kaum muslim. Di benak mereka ketika ada ucapan-ucapan bahasa yang umum semacam itu, dipahami sama dengan menonjakir. Ini kebelinger. Sekarang saya sekarang ini mengatakan, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Langsung dipahami, berarti dia telah mengkafirkan penguasa kita. Dikarenakan penguasa kita dan berhukum dengan Islam yang sempurna. Itu tuh kan Ustaz satu itu kalau mengkafirkan orang. Ini salah pemahaman, keblinger. Jangan salah paham. Yang disampaikan salah umum, bukan secara. Dan itu diizinkan ketika memang ada dalilnya Quran dan Sunnah yang menyebutkan perbuatan yang kufur atau ucapan-ucapan kufur dibahasakan dengan bahasa umum, bukan dengan bahasa fonis. Ketika menggunakan bahasa umum, itu bukan berarti dia suka mengkafirkan orang lain secara fonis. Paham misalnya, baru dikatakan suka mengkafirkan ketika langsung mengklaim, langsung menuduh, langsung menfonis ulah dan anda kafir dengan cara moral. Maka salafiyah salafiyin menolak ideologi takfir khawarij. Salafiyin menolak ideologi takfirnya jamaatul jihad, jamaatul takfir, kaum terorisme, radikalisme. Dan dari sini pula barakallahu fikum nampak jelas gamblang terang. Tidak ada tetek aling-aling. Yang namanya salafiyah tidak memiliki ideologi takfir yang menyimpang. Salah besar ketika ada yang mengatakan bahwasanya salafiyin atau salafi itu merupakan cikal bakal atau pangkal pemahaman takfir. Ini orang yang paham takfir. Tidak paham salafi. Bahkan salafiyin perang dengan takfiriyun. Perang ideologi, perang pikiran, bukan perang senjata, perang senjata ini sama pemerintah. Barakallahu fiik. Salafiyin memerangi ideologi yang semacam itu. Barakallahu fiik. Sekali lagi, salam sah ketika ada yang mengatakan bahwasanya salafi adalah sumber takfir. Salam sah. Para orang yang mengaku sebagai salafi tadi sesungguhnya bukan dari kalangan salafi. Mereka dari kalangan orang-orang yang mengaku aku sebagai salafi, padahal mereka dari kalangan takfiriyin, dari kalangan khawarij, dari kalangan irhadiyin, kaum teroris, dari kalangan mutasyaddidin, kaum radikalis. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jam 12:30. Saya hentikan di sini. Diteruskan lagi insyaallah langsung ba'da zuhur sampai selesai. Barakallahu fikum. Diteruskan kembali lanjut poin-poinnya berikutnya yang ingin diutarakan dalam kesempatan majelis kali ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.